Yang perdana untuk memanfaatkan waktu yang ada. Untuk memanfaatkan waktu yang ada. Yuk kita berdaulat bersama-sama. Terimalah salam hormat kami sebagai awal jumpa kita dari kami. Dan kami datang dari Jalan Sambiroto 171 Balongpang, Gang Kota Muda Gresik. Pimpinan Aba Muhammad Soleh, sarjana hukum dengan level S.E.R.A. Dibaca. Yang perdana, Dika Alfa Atut Gawar Belandang Mojokerto.